نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة السلفيون أهل السنة yang berada di Madinatul Rasul alaihi salatu wassalam, Al-Madinah An-Nabawiyah, Darul Hijrah, Biladul Ulama wal A'immah. Kita berkumpul di tempat ini untuk natawasi bainana, saling memberikan wasiat di antara kita di zaman fihi ghurbatus sunnah wa ghurbat ahliha, di zaman asingnya sunnah, asingnya salafiyah dan ahli sunnah as-salafiyun. Betapa pentingnya kita bertemu, berjumpa dalam perjumpaan di atas al-mahabbah wa at-tahab, saling mencinta billah subhanahu wa ta'ala, saling mencinta di atas manhaj al-aqidah as-sahihah. Kondisi dan keadaan seperti ini, majalis seperti ini nafi'ah, bermanfaat li taqwiyatil iman wa li raf'it taqwa, untuk menguatkan iman dan menguatkan atau meninggikan taqwa. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Pertama yang penting untuk selalu diingatkan adalah asyukrulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala an waffaqana bihadihi sunnah wa lihadihi salafiyah, yang telah memberikan kepada kita taufik untuk kita senang berada di atas sunnah, di atas sunnah fi aqidatina wa akhlaqina wa ibadatina wa imanina wa da'watina, di atas sunnah baik dalam hal akidah kita, di atas sunnah akhlak kita, ibadah kita, dakwah kita, salimina minal bid'ah, terselamatkan kita dari berbagai bid'ah, al-bid'ah fid manhaj wa dakwah wal aqidah, yang pada zaman ini semakin banyak, semakin beragam jumlahnya, warnanya. Allah selamatkan kita, maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan syukur itu kita berharap nikmat ini Allah tambah kuantitasnya, dan Allah tambah pula kualitasnya. Kualitas akidah kita, kualitas iman dan amal soleh kita ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lain syakartum la'azidannakum. Demikian Allah mengatakan. Jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat tersebut. Bersyukur tentunya dengan mengucapkan atau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Bersyukur dengan bentuk menyebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Disebut satu persatu nikmat itu bagian daripada syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu ketika disebut, diingatkan, disampaikan, kita merasa bahwa kita benar-benar dalam sebuah anugerah yang besar. Kita merasa bahwa kita ini du'afa. Laulallah, kalau bukan karena Allah dan rahmatnya, lama aslamna. Tidak mungkin kita menjadi seorang muslim. Laulallah, kalau bukan karena Allah, lama nakun salafiyin. Tidak akan bisa kita jadi salafiyin. Maka dari itu, ketika nikmat ini disebut, kita menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, sungguh kalian ini fuqara. Kulluna fuqara'u ila Allah. Fuqara dalam hal keselamatan akidah. Fuqara kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita sebagai seorang muslim. Fuqara kita kepada Allah untuk mengakhiri hidup ini, mengakhiri al-hayat di atas sunnah wa husnul khatimah. Fuqara ila Allah untuk kita bisa benar-benar berada di atas salafiyah hingga besok. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, asyukur punya pengaruh yang sangat besar. Tidak sedikit orang-orang yang munharifin sekarang jatuh pada insyiraf, penyimpangan demi penyimpangan dalam imannya, dalam akidahnya, dakwahnya, manhajnya. Mungkin di antara mereka sebab utamanya adalah karena tidak bersyukur. In kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am. Jika Anda berada dalam sebuah nikmat, nikmat akidah, nikmat dakwah, nikmat sunnah, far'aha, jaga baik-baik nikmat itu. Jaga baik-baik dari segala yang mengotorinya, menodainya. Jaga benar-benar, dipelihara. Karena sesungguhnya kemaksiatan itu dapat membinasakan, menghilangkan nikmat. Kemaksiatan batin yang ada di dalam kalbu, dalam bentuk nawaya, niat-niat yang tidak lurus, itu maksiat. Dan hadhil maksiat tuzilun ni'am, menghilangkan nikmat. Ataupun ma'asi yang zahira, yang nampak, aqwalan atau a'malan, baik dalam bentuk ucapan, at-taqawul ala Allah bighairi ilmi, berbicara atas nama agama Allah tanpa ilmu, atau aqwalan minal kadhib wal qawl bil batil dan seterusnya, wa imma a'malan dari berbagai bentuk ma'asi yang nampak dan terdengar. Semua itu sangat membahayakan posisi nikmah yang ada pada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik untuk kita menjadi hamba-hamba Allah asy-syakirin, hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Tentu dalam waktu yang singkat ini bersama kita dua ustaz kita, ustazuna Ustaz Raifi hafizahullah dan juga ustazuna Ustaz Hamzah Abu Sa'id hafizahullah taala, dalam kesempatan bainal maghrib wal isya ini juga akan memberikan beberapa nasihat yang kita ingin mendengarnya untuk menambah iman dan takwa kita. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Ustaz dan Ustaz Raifi hafizahullah taala. Nah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini marilah senantiasa kita melihat ahwal qulubina, kondisi hati-hati kita. Tidak jarang seseorang tergelincir, masuk, terperosok ke dalam kesesatan, ke dalam kemaksiatan, karena tidak bisa menjaga kalbunya. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul menekankan tentang permasalahan kalbu ini. Sebagaimana dalam hadis yang sahih fima rawahu syaikhan an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala inna fil jasadi lamudghah idza salahat salaha al-jasadu kulluh وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهُوَ الْقَلْبُ أَلَا وَهُوَ الْقَلْبُ أَلَا وَهُوَ الْقَلْبُ. Ketahuilah bahwa pada jasad ini terdapat segumpal daging, yang apabila terdapat segumpal darah, yang apabila baik maka menjadi baik pula seluruh anggota tubuh ini. Namun apabila rusak, maka akan rusak pula seluruh dari tubuh ini. Ingatlah bahwa ia adalah kalbu. Berapa banyak di antara kita yang lupa, tidak memperhatikan kalbunya? Berapa banyak di antara kita yang terkadang ingat dan terkadang lalai untuk memperhatikan kalbunya? Padahal kalbu itu sendiri membutuhkan perhatian yang cukup serius dari kita semua. Walaupun kondisi seseorang telah belajar ilmu, bahkan berada di sekitar para ulama, dan setiap hari hadir di majlis ilmu, namun apabila tidak memperhatikan kalbunya, maka cepat atau lambat dia akan bergeser dari jalan kebenaran. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya dengan sabda yang telah kita dengarkan bersama tadi, melainkan betapa penting bagi umatnya, termasuk kita semua ini, untuk benar-benar memperhatikan qulubina. As-salaf rahimahumullahu jami'an, yang mereka adalah orang-orang mulia, teladan kita, mereka adalah orang-orang yang senantiasa memperhatikan qalbu-qalbu mereka. Tidak sedikit dari mereka yang menangis ketika introspeksi diri, mendapati kemaksiatan yang ada dalam perjalanan hidupnya, walaupun mungkin kemaksiatan itu telah dilakukan sejak sekian waktu lamanya, namun asar dari at-taubah, asar dari at-taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, dan kekhawatiran akan terjatuh ke dalam kemaksiatan betul-betul mewarnai kondisi kehidupan mereka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, terkhusus ana secara pribadi, untuk senantiasa istiqamah di dalam memperhatikan kalbu ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk benar-benar mengendalikan kalbu ini. Berikutnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di samping permasalahan kalbu, maka tidak kalah pentingnya antum yang berada di biladir Rasul alaihi salatu wassalam, biladul ulama. Para ulama ada di sekitar antum, kesempatan banyak berjumpa dengan mereka, menimba ilmu dari mereka, maka jangan sia-siakan nikmat yang sulit didapat oleh saudara-saudara antum di Indonesia. Manfaatkanlah sebaik-baiknya keberadaan antum di kota ini, baik yang posisinya sebagai tullab ataupun sebagai ummal, maka masing-masing hendaknya memanfaatkan kesempatan berharga ini dengan sebaik-baiknya. Hadirlah majelis-majelis ilmu mereka. Manfaatkan sebaik-baiknya apa yang telah didapat dari mereka, untuk benar-benar difahami dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan semakin memperluas, memperbanyak hidayah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Dan yang ketiga adalah pentingnya bagi kita semua, terkhusus yang hadir di majlis ini, untuk senantiasa menjaga ukhuwah, untuk benar-benar menjauhi asbabul furqah, sebab-sebab perpecahan. Karena dahulu kurang lebih 18 tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu, ikhwah Indonesia salafiyin banyak jumlahnya, 50 bahkan lebih. Ketika itu kita dalam kondisi satu, namun fitnah satu demi satu datang, hingga kurang lebih pada tahun 2000 terjadilah perpecahan di antara kita salafiyin yang ada di Madinah ini, khususnya tulab Indonesia. Sebagian kecil yang ikut bimbingan para ulama, para masyayikh, dan sebagian besar tidak ikut bimbingan mereka. Hingga berjalan waktu kosong salafiyin yang belajar di Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Namun alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan nikmat yang sempat bertahun-tahun itu sirna, kosong dari ikhwah salafiyin di Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Allah kembalikan sedikit demi sedikit, semakin bertambah, semakin bertambah. Maka syukurilah nikmat ini. Jangan sampai kemudian terjadi perpecahan sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya. Bagaimanakah supaya tidak terjadi perpecahan? Yaitu dengan senantiasa kembali kepada a'immah kita, kepada ulama kita, al-ulama al-akabir, terkhusus yang ada di kota Madinah ini. Syekh Rabi, Syekh Ubaid al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah al-Bukhari ada di tengah-tengah kita. Maka sekecil apapun permasalahan terkait dengan kita yang ada di sini, hendaknya kita kembalikan kepada para masyayikh kita ikutilah bimbingan mereka, taatilah nasihat mereka. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mungkin 3 poin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Wallahu a'lam bissawab, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadhil kepada Ustazina Ustaz Hamzah menyampaikan nasihatnya. Bismillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umur dunia wa ad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam kesempatan ini saya ingin menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Lukman Ba'abdu, Ustadzuna Ustadz Huwaifi. Yang pertama itu masalah mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala menambah nikmatnya kepada kita semuanya. Kemudian dilanjutkan oleh nasihat dari Ustaz Waisi, yaitu al-itina bil qalb, memperhatikan hati. Yang berikutnya Ustaz Waisi menasihatkan kepada kita semuanya untuk kita berta'akhir, untuk menjaga ukhuwah, ya tentunya dengan bimbingan masyayikh al-kibar, para ulama, dan sebelum itu beliau Ustaz Waifiq menasihatkan kepada kita semuanya agar kita hadir di halaqah-halaqah ilm. Ini ikhwah, penting nasihat-nasihat asatidzah ini yang kalau kita cerna maka dan kita amalkan, kita akan selamat di dunia ini dan di akhirat. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita qayyiduha bisyukur, ikat nikmat-nikmat tersebut dengan syukur. Sebab suatu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kalau kita tidak mensyukurinya, jika lepas nikmat tersebut, sulit untuk kembali. Jika nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita tidak mengikatnya dengan kuat-kuat, kemudian lepas nikmat tersebut, sulit untuk kembali. Betapa banyak orang-orang yang dahulunya bersama kita, berjuang bersama kita, mungkin kesabarannya lebih dari kita di awal-awal perjalanan dakwah. Tapi subhanallah, kurang kuat di dalam mengikat nikmat tersebut dengan adanya musibah-musibah, cobaan-cobaan, fitnah-fitnah. Maka lepas nikmat tersebut dan sulit untuk kembali, sulit untuk kembali. Ini amat erat dengan nasihat Ustaz Raifi pula untuk kita memperhatikan masalah qalb. Kalau ahli dunia itu perhatiannya terhadap dunia, luar biasa perhatiannya terhadap dunia, dan tidak ingin kurang dunia yang ada pada dirinya. Dia akan berupaya bagaimana dunianya itu bertambah. Maka kita jangan sampai kalah dengan ahlul dunia. Ahlul iman harus punya semangat yang lebih kuat daripada semangatnya dunia terhadap dunianya. Ahlul iman harus punya semangat yang kuat terhadap iman yang ada pada dirinya. Jangan sampai iman yang ada pada dirinya ini berkurang, apalagi sirna dari dirinya. Karena iman itu sangat mahal, sangat mahal. Oleh karena itu, ana mendapatkan nasihat ini betul-betul, nasihat ini tertuju pada diri saya pribadi, agar kita banyak memperhatikan hati, jangan sampai lepas dari zikrullah. Demikian juga hudur di majelis masyayikh itu sangat penting. Ini amat erat kaitannya dengan qalb kita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, "Idza lahal qalb an dzikrillah." Idza lahal qalb an dzikrillah. فإنه سيزداد غفلة. Jika hati itu lalai dari zikrullah, maka akan bertambah lalainya. Akan bertambah lalainya. Dia tidak ingat Allah, kurang mengingat Allah, terus akan lalai, akan lalai. Terus dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini qalb, perhatikan qalb. Warubbama yaksuru qalb. Bisa jadi hati tersebut akan menjadi kaku karena lalai. Lalai dari zikrullah. Sehingga semakin jauh dari Allah, akhirnya kaku, diberi nasihat, diingatkan, dinasihatin, sulit untuk menerima. Telah kaku hati. Bahkan hati tersebut akan tertutup dan terkunci. Ini nasihat Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Jika hati itu lalai dari zikrullah, maka akan semakin bertambah lalainya. Terus semakin lalai, semakin jauh dia dari mengingat Allah. Kemudian setelah itu akan menjadi kaku hati tersebut. Bahkan hati tersebut akan tertutup dan terkunci mati, sehingga sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man rahimah rabbuh. Dan hati ini butuh gizi. Gizinya itu adalah ilmu. Penting menghadiri durus para ulama, supaya hati kita ini enggak mati, supaya hati kita ini hidup, supaya hati kita ini enggak lalai. Asy-Syaikh bin Baz rahimahu wa ta'ala mengatakan, innal insan idza kana la yahduru halaqat al-ilm wa la yasma al-khutab wa la ya'tani bima yunqal an ahli al-ilm fajjad ghaflah. Jika manusia ini tidak menghadiri halaqah-halaqah ilm, tidak mendengar khutbah-khutbah, dan tidak punya perhatian terhadap ilmu yang dinukil dari ahli ilm, maka hatinya akan lalai. Ini yang saya sebutkan ini, hati itu akan lalai, kemudian kata beliau, bahkan hati itu akan menjadi kaku dan kemudian akan tertutup dan terkunci. Adapun ucapan yang menukayim itu, beliau mengatakan, idza lahal qalb an dzikrillah sakanahu syaitan wa sarafahu حيث أراد. Kata Ibn al-Muqayyim, ini bisa dilihat di Hujjat as-Sabirin. Jika hati itu lalai dari zikrullah, maka kata beliau, syaitan akan menguasai hati tersebut. Dan syaitan akan mengarahkan hati tersebut kepada apa yang diinginkan oleh syaitan. Dan tidak ada keinginan syaitan kecuali kejelekan. Syaitan tidak menginginkan kebaikan kepada manusia ini. Oleh karena itu, kita dalam perhatikan masalah hati ini dan terus kita hadir dalam majelis ilmu. Dan sama kita sebagai thalabatul ilmi ini dalam menjaga ukhuwah. Kalau seandainya ada di antara antum perselisihan, maka selesaikanlah perselisihan tersebut. Ya. Mudah di dalam memaafkan saudaranya. Kalau saudaranya minta maaf, maka maafkanlah. Jangan dipendam. Kemudian nanti akan muncul dan ini akan membuat fitnah dalam dakwah ini. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dari kesimpulan asatidah kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Kita jazakumullahu khairan ala hadhihi al-kalimah at-tayyibah wa nas'alullaha jalla wa ala an yaj'alaha fi mawazin hasanatihim yawm al-qiyamah kama as'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa an yuthabbitana ala as-sunnah hatta nalqah. Dan berikutnya mungkin ada pertanyaan atau istifsarat dari antum semua untuk meminta taujihat dan pengarahan dari asatidzah, maka dipersilahkan. Hafizakumullah. التوجيهات من العلماء وأنتم في بلاد العلماء والاستفسار منهم وكذا نستفيد من سؤالاتكم dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang diajukan kepada masyayikh. Kita hanya bisa menyampaikan nasihat. Semoga kita orang pertama yang dapat mengamalkannya dan bermanfaat untuk semua. Jadi sekali lagi kita datang ke sini ke Biladul A'immah sehingga kurang tepat dan kurang pantas kalau kita menjawab atau diajukan kepada kita pertanyaan-pertanyaan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.